Masabang joget, masabang ngacom, masabang masehamun to genasane. Yang dadi nak wani, masabang bagus, masabang suge, masabang wanen. Masih ada masalah ngau kengkupal. Swadharmane iraga dadi jalma, sepatutne ingat karma pala. Yen jani manduur mani pasti beden, mesma keludur cepok pasti niwan. Sepatutnya ingat karma bala. Yang jani mandur mani pasti banten, sebab keludur tengah cepok pasti diwan. Swadharmane iraga dadi jalaman, sepatutnya ingat karma pala. Yang jani manduur mani pasti benteng, mesma keludur tunga cepok pasti niwan. Together.